Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Masih pada masalah yang ketujuh, beberapa hukum yang berbeda-beda terkait dengan ini beberapa hukum ya, terpisah-pisah tentang keimaman dan jamaah. Kita sampai pada al-hukum tsalits, hukum yang ketiga, tentang tasfiyatus sufufi wa tarasu fiha wa saddul furaj wa itmamus safil awal fal awal. Nah, telah kita baca tersisa dalilnya. Nah, yani di sini disebutkan bahwa disunnahkan bagi imam memerintahkan makmum untuk menyempurnakan, untuk meluruskan saf-saf mereka dan menutup celah-celah yang ada dalam saf sebelum imam memulai sholat. Jadi imam jangan terburu-buru memulai sholat. Ya, laksanakan dulu tugas ini, dan ini ya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah amalan Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, hadis sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, riwayat Muslim. Nabi mengatakan kepada para sahabat, luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf-saf termasuk dari kesempurnaan salat. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas radhiyallahu anhu qol, ia berkata, uqimatish salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat akan ditegakkan, maka Nabi alaihi salatu wassalam menghadapkan wajahnya kepada kami, ya, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqal, lantas berkata, bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu, aqimu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, watarasu, dan rapatkan saf-saf kalian. Ataros, yakni merapatkan. Tarasu, rapatkan saf-saf kalian. Fa inni, ya, fa inni ini ya. Fa inni arakum. Bukan fa inna tapi fa inni. Karena sesungguhnya aku arakum, melihat kalian, min wara'i dhahri, dari balik punggungku. Hadits ini riwayat Al-Bukhari. Ya, ini khususnya Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa dalam salat Nabi melihat ya para sahabatnya di belakangnya, yang berjamaah di belakangnya, dari balik punggungnya Nabi melihat mereka. Naam. Wa qala Anas, dan Anas radhiyallahu anhu berkata, kana ahaduna yulziqu, kana ahaduna, biasanya salah satu dari kami, yulziqu, menempelkan, yulziqu, menempelkan, mankibahu, bahunya, ini bahu ya, bahu kanan, bahu kiri, menempelkan bahunya, bimankibi sahibihi, dengan bahu saudaranya, sahabatnya yang ada di sampingnya dalam shaf, ya, jadi rapat shafnya. Wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki sahabatnya, ada di sampingnya. Jadi shaf menjadi rapat, tidak ada furjah, tidak ada celah. Ya, tidak ada celah untuk bisa dimasuki oleh syaitan. Nah, hadis ini riwayat Al-Bukhari. Pada riwayat ini disebutkan bahwa para sahabat dalam merapatkan shaf, mereka merapatkan bahu dengan bahu dan telapak kaki dengan telapak kaki. Telapak kaki dengan telapak kaki persisnya adalah mata kaki dengan mata kaki. Di sini tidak disebutkan dalilnya, akan ana tambahkan dalil bahwa merapatkan dan itu jadi patokan barometer meluruskan shaf. Di atas bahu dengan bahu, tempelkan di bawah ya, mata kaki dengan mata kaki. Nah, yaitu sebuah riwayat dari hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu tentang meluruskan shaf dan merapatkan shaf dalam salat. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, Faro'aitur rajula maka aku melihat setiap orang yulziqu mankibahu bimankibi sahibi, menempelkan bahunya dengan bahu sahabatnya, warukbatahu birukbati sahibi, dan menempelkan lututnya dengan lutut sahabatnya. Lutut bagian samping ya, jadi atas bahu, di tengah lutut dengan lutut, kemudian di bawah waka'bahu bika'bihi, dan menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, sahabatnya. As-syahid bagian akhir hadis ini, waka'bahu bika'bihi, dan mata kakinya dengan mata kakinya. Riwayat ini menafsirkan makna waqadamahu biqadamihi pada hadis Anas yang kita baca dalam kitab Fikih Muyassar. Ya, riwayat Anas yang ditampilkan di sini dalam Sahih Bukhari, menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki temannya. Nah, ini ditafsirkan dengan riwayat An-Nu'man bin Bashir, yaitu patokannya adalah ka'bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Ini mata kaki menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Dengan demikian lurus ya, dari atas bahu dengan bahu, tengah lutut dengan lutut, bawah mata kaki dengan mata kaki. Riwayat ini, riwayat An-Nu'man bin Bashir ini adalah riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Al-Bukhari juga mengeluarkannya, tetapi secara mu'allak, yakni tanpa sanad, jadi tidak sesuai persyaratannya, hanya disebutkan dalam sahihnya. Ya, dalam bentuk mu'allak, yakni tanpa sanad, hanya penguat saja. Nah, riwayat ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih Sunan Abi Daud. Perhatikan, jadi menempelkan telapak kaki dan telapak kaki maksudnya apa? Paham semuanya? Maksudnya apa? Mata kaki dengan mata kaki. Dengan demikian akan lurus shofnya. Jika tidak mengacu kepada mata kaki, sulit meluruskan shof, karena telapak kaki setiap orang berbeda-beda ukurannya. Ada yang telapak kakinya panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, jika ujung telapak kakinya yang dijadikan patokan atau bagian tumitnya, sulit. Jadi yang jadi patokan adalah telapak mata kaki. Nah, dengan itu akan lurus shofnya. Nah, itu akan sejajar ke atas, mata kaki dengan mata kaki, lutut dengan lutut, bahu dengan bahu. Barakallahu fikum. Kemudian wa yustahabbu itmamu shaffil awwali falladhi yalih. Wa yustahabbu, dan disukai, yakni disunnahkan, itmam yakni menyempurnakan, as-shaffil awwal, shaff yang pertama, falladhi yalih, kemudian shaff berikutnya. Jadi sempurnakan dulu, yakni penuhi dulu, ya. Itmam di sini sempurnakan maksudnya penuhi shaf yang pertama. Selama masih ada celah di shaf yang pertama, jangan dulu membuat shaf kedua, ya. Masuk ke celah itu, tutup, suddul furaj, ya, suddul furaj, tutup, ya, celah-celah itu, tarosuh, rapatkan shaf. Jika sudah penuh, benar-benar rapat, ya, tidak ada lagi celah yang tersisa untuk syaitan masuk mengganggu dalam sholat, buat shaf kedua, baris kedua. Jika baris kedua juga sudah sempurna seperti yang pertama, buat baris shaf ketiga. Begitu. Nah, fa'idha kana naqasa, fa'idha kana naqsun, yakni fa'idha waqa'a naqsun, hasala naqsun, jika ada kekurangan, fa'idha kana naqsun, maknanya idha waqa'a naqsun, jika terjadi ada kekurangan pada shaf, tidak sempurna dari ujung ke ujung, tidak penuh, falyakun fi akhir shufuf, maka hendaknya itu terjadi di shaf yang paling belakang. Shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, dan seterusnya. Ada shaf terakhir, shaf paling belakang, ya, tidak penuh, tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah, menyelisih sunnah, jika shaf belakang penuh, shaf di depannya ada yang kosong. Atau shaf di depan ada yang kosong, kemudian buat shaf di belakang, padahal di depan masih ada yang kosong. Nah, jadi jangan biarkan ada yang kosong di shaf yang di depan. Sempurnakan dulu, kemudian shaf berikutnya. Nah, jika memang sudah sempurna semua, kemudian harus ada yang kosong, tidak sempurna dari ujung ke ujung, maka bagian paling belakang, shaf paling belakang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ala tasuffun, tidakkah kalian berbaris, ya, kama tasufful malaikatu inda rabbiha, kama sebagaimana tasufful malaikatu, para malaikat berbaris, bersof-sof, inda rabbiha, di sisi Rabb mereka. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, bagaimanakah cara malaikat bersof, berbaris di sisi Rabb mereka? Qal, Nabi bersabda, yutimmuna shufufal awwal, atau yutimmuna as-sufufal awwala, mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Saf-saf yang terdepan itu yang disempurnakan. Ya, wa yatarassuna fis-saf, wa yatarassuna fis-saf, dan mereka merapatkan saf, tidak renggang, tidak ada celah, dirapatkan. Dan sudah kita dengar hadis di atas bagaimana cara merapatkannya, at-taras fis-saf, caranya bagaimana, yaitu al-mankib bil-mankib, ar-rukbah bil-rukbah, wal-qadam bil-qadam, wal-ka'ab bil-ka'ab. Bahu dengan bahu tempelkan, lutut dengan lutut tempelkan, kiri kanan, ya, telapak kaki dengan telapak kaki, persisnya mata kaki dengan mata kaki tempelkan kiri kanan. Nah, al-hukm ar-rabi', hukum yang keempat, salatul munfaridi khalfas saffi. Salatul munfaridi, salat orang yang berdiri sendiri, khalfas saffi, di belakang saf, dia berdiri sendiri, tidak ada yang berbaris bersamanya dalam saf, dia sendirian. Padahal di depannya ada saf, ada barisan salat. La tasihhu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas safi. La tasihhu, tidak sah salatul rajul, salat seseorang wahdahu, sendirian, munfaridan, ya, dan sendirian, khalfas saf, berdiri sendiri di belakang saf, salatnya tidak sah. Lahiriyah, keterangan para muallif di kitab ini menunjukkan tidak sah secara mutlak. Ada udur atau tidak ada udur. Ada udur atau tidak punya udur, apalagi, ya, tidak sah. Jadi jika tidak bisa masuk dalam saf sama sekali, tidak ada temannya berdiri, berdasarkan ini tidak bisa sholat, ya. Karena jika dia memaksa diri sholat sendiri di belakang saf, sholatnya tidak sah. Mungkin menunggu teman datang, menunggu yang barangkali ada satu orang datang bisa berbaris bersamanya. Atau dia melihat ada orang yang sudah masuk pintu, sudah dekat dari dia, ya boleh mulai bertakbir meskipun sendirian. Yang penting orang itu masuk bersaf bersamanya, ya, sebelum imam bangkit dari ruku. Nah, masih bisa rukuk bersamanya di belakang saf. Nah, itu masih dapat. Jadi patokan ukuran seseorang dianggap dia berdiri sendiri di belakang saf dan tidak sah sholatnya, yaitu, ya, apabila imamnya sudah mengangkat kepalanya dari ruku dan tidak ada satu orang pun yang bergabung bersamanya. Nah, ini disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Jadi kriteria al-infirad bersendiri di belakang shaf, batasnya sampai imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Jika sampai imam mengangkat kepalanya dari ruku', tidak ada juga yang masuk di sampingnya berdua dengannya, berarti dia dianggap sendirian, tidak sah salat. Jika sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku', ada yang masuk di sampingnya berdua dengannya, sah salatnya. Bisa dipahami? Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfas shaffi. La salata, tidak ada salat yang apa? Maksudnya tidak ada salat yang sah. La salata sahihah, tidak ada salat yang sah. Yakni tidak sah salatnya. Limunfaridin khalfas shaff, bagi orang yang berdiri sendiri di belakang shaff. Berarti hadis ini menafikan sahnya, menepis sahnya salat orang yang berdiri sendiri di belakang shaff. Hadis ini lihat di hasyiah catatan kaki nomor 6. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Wa hassanahu al-Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Imam Ahmad. Wa sahhahu al-Busiri isnadahu fi Zawaid Ibnu Majah, dan al-Busiri menilai sahih sanadnya dalam Zawaid Ibnu Majah. Dan yang terakhir, wa sahhahu al-Albani. Nah, dinilai sahih oleh al-Albani dalam sahih Ibnu Majah. Nah, hadis ini sahih. Dalil yang kedua, wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rajulan, seorang pria yusalli wahdahu, salat wahdahu sendiri, khalfas shaff, di belakang shaff, salat sendiri, berdiri sendiri di belakang shaff. Fa amarahu, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepadanya, amarahu, menginstruksikan kepadanya, an yu'ida salata, agar mengulangi salat. Nabi merintahkan, mewajibkan dia mengulangi salat. Disuruh ulang salat, berarti salatnya tidak sah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam Sunan ketiganya. Wa hasanahu At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Wa sahihahu Ahmad Syakir fi Hawashi At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Ahmad Syakir dalam Hawashi At-Tirmidzi. Wa sahihahu Al-Albani fi Sahih At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dan kitab Al-Albani yang lain. Jadi hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, kata para ulama yang berpendapat bahwa salat seseorang yang berdiri sendiri di belakang shaf tidak sah, tidak ada udzur atau ada udzur, mutlak tidak sah. Mengerti hukum atau tidak mengerti hukum, lupa atau tidak lupa, di depan, di shaf depan ada celah untuk masuk atau tidak ada celah, mutlak jika dia sholat berdiri sendiri di belakang shaf, tidak sah sholatnya. Mereka mengatakan dua hadis ini mutlak, penunjukan maknanya. Ketika Nabi mengatakan la sholata limunfaridin khalfas shaf, tidak sah sholat orang yang berdiri sendiri di belakang shaf, Nabi tidak merincikan bahwa yang tidak sah adalah yang tidak punya udzur. Begitu pula ketika Nabi melihat orang itu sholat berdiri sendiri belakang shaf, kemudian Nabi menyuruh dia mengulang sholatnya. Nabi tidak mempertanyakan. Ya. Orang itu tahu atau tidak tahu hukum, lupa atau tidak, ada celah di shaf depannya atau tidak. Ya, jadi pendapat ini cukup kuat. Ibnu Bas rahimahullah memfatwakan pendapat ini. Syekh bin Bas memfatwakan pendapat ini. Tetapi di sana ada pendapat yang kedua yang lebih kuat dari ini, yaitu pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin, murid Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin, dan difatwakan oleh Syekh Al-Albani. Difatwakan oleh Syekh Al-Albani, yaitu tidak sah sholat orang yang berdiri sendiri di belakang shaf apabila dia mampu masuk dalam shaf tetapi dia tidak melakukannya. Mampu masuk ke dalam shaf tetapi dia tidak melakukannya. Ada celah, ada ruang kosong di shaf untuk dia bisa masuk tetapi dia tidak melakukannya dan sholat sendiri bahkan shaf, itulah yang sholatnya tidak sah karena dia tidak melaksanakan kewajiban masuk dalam shaf padahal dia mampu. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Hadis la salata limunfaridin khalfas saf. Ini tahdzir, peringatan bagi orang yang salat sendiri di belakang saf, tidak mau masuk dalam saf padahal ada celah untuk masuk, tidak mau masuk ke dalam saf padahal mampu. Ya, dan hadis orang yang disuruh ulang salatnya itu dibawa kepada makna itu. Karena dia melalaikan kewajiban tidak masuk dalam shaf padahal ada kemampuan, sehingga Nabi menyuruh dia mengulangi sholatnya. Karena berat untuk kita mengatakan tidak sah secara mutlak padahal orang tidak mampu. Itu artinya kita menghalangi diri, kita menghalangi dia dari keutamaan sholat berjamaah. Datang ke masjid, qadarallahu ma syaa fa'al, terlambat. Datang ke masjid, dia cari celah-celah, berusaha untuk bisa masuk, tidak mampu masuk dalam shaf. Terus bagaimana? Nunggu sampai ada orang yang datang. Tidak ada orang datang berarti tidak sholat berjamaah dia. Kasihan kan? Nah, sehingga sulit pendapat ini, berat. Nah, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dia berusaha bertakwa kepada Allah. Ya, berusaha untuk masuk dalam shaf di depannya jika mampu, tetapi jika tidak mampu, maka dia sholat sesuai kemampuannya, sholat berdiri sendiri belakang shaf. Itu yang mampu dia lakukan. Bagaimana mungkin kita mengatakan sholatnya tidak sah padahal di luar kemampuannya sholat dalam shaf? Pendapat ini yang terbaik, pendapat ini yang terkuat, yang difatwakan oleh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Jadi hati-hati kalau datang lihat ya shaf-shaf sudah rapi, sholat sudah dimulai, kemudian sendirian jangan buru-buru bertakbir sendiri bahkan shaf, lihat dulu barangkali ada celah. Apalagi jika sholat di masjid-masjid umum, jika sholat di masjid ahlus sunnah wal jamaah, masjid salafiyun, sulit untuk mencari celah dalam shaf karena mereka mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamnya sabar ya untuk mengatur shaf, menyuruh rapat, meluruskan dan seterusnya, menjalankan sunnah. Jamaahnya juga taat sunnah, mengikuti sunnah rapat. Tapi di masjid-masjid umum kaum muslimin justru enggak senang kalau rapat. Entah kenapa, gerah mungkin. Terasa gerah gitu. Nah, ya. Sehingga terkadang kita sholat di samping orang awam, jika kita bergeser merapatkan, dia geser lagi, jadi nanti bisa kejar-kejaran dalam sholat. Nah, entah kenapa tidak suka jika nempel gitu. Itu karena apa? Karena kebodohan terhadap sunnah Nabi SAW. Al-khulasah maksudnya bahwa di masjid-masjid umum gampang untuk mencari celah-celah kosong di shaf. Jadi jika kita terlambat, tinggal pegang bahu salah seorang dari mereka dengan lembut digeser. Ya, minta bergeser, ya. Nah, di pegang bahunya, didorong sedikit, ya. Jika tidak paham mungkin dibisiki gitu, geser. Saya mau masuk shaf. Nah, bisa. Nah, jika langsung sholat sendiri padahal kondisinya seperti itu, ada celah terlihat itu kan renggang. Nah, bisa menyusup, menyisipkan tubuh masuk. Kemudian tidak melakukannya berarti ya dia tidak melaksanakan firman Allah Taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tidak melaksanakan perintah ini dalam arti tidak berusaha melaksanakan kewajiban semampunya, sehingga dia masuk dalam dua hadis ini yang tidak sah sholatnya. Adapun jika dia sudah berupaya tapi tidak mampu masuk dalam shaf, karena memang tidak ada ya celah untuk masuk, sudah tidak bisa, terpaksa sholat sendiri di belakang shaf, maka tetap sah sholatnya. Ini pendapat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Fadhlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.